Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatil kiram, ayyuhal ahibbah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Terakhir pembahasan kita dari syarah kitab Salatatul Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, masih pada pembahasan yang terkait dengan prinsip al-wala wal-bara, salah satu prinsip di dalam Islam yang agung, yaitu prinsip al-wala wal-bara, loyalitas, kecintaan, dan sikap benci serta berlepas diri, yaitu loyalitas kepada iman dan ahlul iman, dan benci serta berlepas diri dari al-batil wa ahlul batil, minal kufur wal bid'ah wal ma'asi. Dan terakhir kita menyebutkan penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, ketika beliau menjelaskan beberapa hal yang syariat Islam mengizinkan kepada kita kaum muslimin untuk melakukannya, yang mana hal-hal yang akan kita sebutkan lanjutannya ini tidak tergolong sikap yang menafikan prinsip al-wala wal-bara. Ya. Jadi bermuamalah kepada kaum kufar, terkhusus al-Yahud wa Nasara, tidaklah dilarang secara mutlak. Bukan kemudian karena kita ingin menerapkan prinsip al-wala wal-bara, kemudian kita tidak berhubungan sama sekali dengan mereka, sama sekali tidak bermuamalah dengan mereka. Tidak demikian. Tidaklah demikian. Baik, kita lanjutkan penjelasan beliau hafizahullahu ta'ala. Setelah beliau menyebutkan yang pertama, ya, wajib bagi kita untuk menegakkan dakwah ilallah, mendakwahi mereka di jalan Allah dengan berbagai cara dakwah, dengan berbagai macam metode dakwah yang disyariatkan, baik melalui lisan, nasihat, atau sebelum itu adalah dengan cara yang hikmah. Al-muhim kita terapkan tuntunan syariat di dalam berdakwah inallah. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwahlah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, kemudian dengan al-mau'idhah al-hasanah, dan dengan al-jidal billati hiya ahsan. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala juga berfirman, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum. Dan janganlah engkau mendebat ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik, illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Ya. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada tempatnya di awal-awal pembahasan kitab ini ketika membahas tentang maratibul dakwah. Martabat-martabat di dalam berdakwah ilallahi tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ya, kita diizinkan, tentunya ini adalah kebijakan waliul amr, untuk melakukan gencatan senjata dan perjanjian damai dengan mereka, dengan kufar indal hajah, ketika memang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, la mani'a min mukafatihim alal ihsan il ahsanu lil muslimin. Tidak juga dilarang kita untuk berbuat baik kepada mereka. Berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil. Yang seperti ini juga tidak dilarang di dalam syariat. Ya, dan landasan kita adalah firman Allah di dalam surat Al-Mumtahanah. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Dalam kelanjutan ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid-dini wa akhrajukum min diyarikum an tawallawhum. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid-dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum. Hanya saja yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah terhadap orang-orang kufar yang memerangi kalian karena agama. Wa akhrajukum min diyarikum, dan mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian, dari tempat-tempat tinggal kalian. Wa dhaharu ala ikhrajikum, dan mereka juga menolong kaum kufar yang lain untuk mengeluarkan kalian kaum muslimin dari rumah-rumah mereka. Kita dilarang untuk antawallahum, berloyalitas dengan mereka. Kita dilarang, ya. Ketika kondisi mereka seperti ini, memerangi kaum muslimin dan mengusir kaum muslimin dari rumah-rumah dan tempat tinggal mereka. Baik, kita lanjutkan perkara yang berikutnya. Rabian yang keempat, al-walid al-kafir yajibu ala waladihi al-muslim ayyubirrohu. Kondisi yang berikutnya adalah ketika seorang muslim tapi orang tuanya kafir. Seorang yang muslim tapi orang tuanya kafir, maka bagaimana kewajiban yang harus ditunaikan sang anak? Yajibu ala waladihi al-muslim ayyubirrahu. Tetap diwajibkan bagi anaknya yang muslim tersebut untuk berbuat baik kepada orang tuanya, walaupun orang tuanya adalah seorang yang kafir. Tetap wajib berbuat baik kepadanya. Lakinnahu la yuti'uhu fil kufr. Akan tetapi tetap tidak boleh bagi dia, bagi sang anak yang muslim tadi, untuk menaati orang tuanya yang kafir dalam hal kekafirannya. Ya, tidak boleh menaati orang tuanya ketika memerintahkan kepada kekufuran. Maka tidak boleh ditaati. Ya. Liqaulihi ta'ala, landasannya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Luqman. Allah Ta'ala berfirman, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرِ. Dan telah kami wasiatkan kepada manusia, بِوَالِدَيْهِ, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Apa sebabnya? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Karena ibunya telah mengandungnya dengan susah payah. Kepayahan di atas kepayahan, ya, menanggung beban, ya, ketika hamil dia mengandung beban atau memikul beban selama 9 bulan. Setelah itu proses kelahiran juga demikian. Ya, proses persalinan juga sangat berat bagi ibu. Maka syariat menghargai yang demikian ini. Jerih payah seorang manusia dihargai. Wa fisaluhu fi 'amaini, dan penyapihannya dilakukan selama 2 tahun. Anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Hendaknya engkau bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, dan kepadakulah, hanya kepadaku kalian akan dikembalikan. Syahidnya adalah kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, bersyukur kepada mereka, ya. Walaupun mungkin dalam beberapa kondisi ada seorang muslim yang orang tuanya kafir, ya. Man la yashkurin nas la yashkurullaha man la yashkurun nas. Seorang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelanjutan ayatnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Adapun jika keduanya memaksamu untuk melakukan kesyirikan, ma laisa laka bihi ilmun, yang kau tidak memiliki ilmunya, fala tuti'huma, maka janganlah engkau menaati keduanya. Yaitu ketika memaksamu untuk melakukan kesyirikan atau kekufuran, tidak boleh kita taat, tapi tetap wasahibahuma fid dunya ma'rufa, akan tapi tetap, ya, pergaulilah mereka keduanya dengan baik ketika di dunia. Wattabi' sabila man anaba ilayya ila akhiril ayah. Jadi syahidnya di ayat ini, kita tidak boleh, seorang muslim ya orang tuanya kafir, tidak boleh menaati kekufuran dan kesyirikannya, akan tapi tetap diperintahkan untuk bergaul dengan mereka dengan pergaulan yang baik. Al-walid lahu haqqun wa in kana kafiran. Seorang, ya, orang tua memiliki hak atas anaknya walaupun kondisinya kafir. Lakin la tuhibbuhu al-mahabbatal qalbiyah. Nah, ini yang penting, ya. Walaupun kita berbuat baik, walaupun seorang anak yang muslim berbuat baik kepada orang tuanya yang kafir, namun tetap tidak boleh mencintainya dengan hatinya. Dari sini kita bisa tahu, ya, jadi perbuatan baik yang dilakukan secara zahir, ya, baik dengan memberikan hadiah, kata-kata yang baik, ya, amalan zahir, tidak mengharuskan adanya kecintaan dalam hati. Ini yang harus kita pahami, ya. Sehingga perbuatan baik kita kepada kaum kufar, ya, yang tadi sudah dijelaskan dalilnya, tidak mengharuskan adanya kecintaan dalam kalbu kita, dan tidak berkonsekuensi demikian. Oh, kalau kita berbuat baik berarti ada rasa cinta kepada mereka. Tidak demikian. Barakallahu fikum, ya. Tetap kita harus benci kepada mereka, kepada kekufuran mereka, kesyirikan mereka, wajib untuk kita membencinya. Dan tidak boleh kita mencintai mereka, ya. Tapi perbuatan baik tetap bisa dilakukan, ya, dengan tetap ada kebencian di dalam hati kita kepada mereka. Bal tukafi'uhu ala tarbiyatihi laka. Bahkan tetap engkau, ya, khitabnya adalah kepada seorang anak yang muslim yang orang tuanya kafir, engkau membalas jasanya atas, ya, upayanya selama ini di dalam mendidikmu, di dalam merawatmu. Wa annahu walidun wa lahu haqqun tukafi'uhu ala dhalik. Karena dia adalah orang tuamu, ya, dan dia memiliki hak atasmu, sehingga wajib untuk engkau balas jasanya. engkau tunaikan haknya. Taib, ini yang keempat. Berikutnya khamisan, yang kelima, jenis yang kelima, muamalah yang diperbolehkan dengan kaum kuffar. Tabadulut tijarah ma'ahum wasyira'u minhum, berjual beli dengan mereka. Berjual beli dengan mereka. Syira'ul hajat minhum, kita membeli kebutuhan-kebutuhan kita dari mereka, ya. Wastiradu al-bada'i wal aslihah minhum bitsaman, la ba'sa bidzalik. Mengimpor misalnya, mengimpor barang-barang kebutuhan atau senjata-senjata dari mereka dengan harga, ya. Kita ganti dengan harga, maksudnya jual beli memang, ya. Jual beli, maka yang seperti ini tidak dilarang, ya. Diperbolehkan. Waqad kana an-nabiyyu, beliau akan menyebutkan dalilnya, ya, dari perbuatan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Waqad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yata'amal ma'al kuffar. Sungguh Rasulullah alaihi salatu wasallam dahulu bermuamalah dengan kaum kuffar. Wa kadzalika amala sallallahu alaihi wasallam ahla Khaybar wa hum yahud ala ay yazra'ul 'arda bi juz'in mimma yakhruj minha. Dan sungguh Rasulullah dulu pernah memperkerjakan, ya, memperkerjakan kaum Yahudi dari Ahlul Khaybar, penduduk Khaybar, ya, dalam pertanian. Allah memperkerjakan mereka, ya. Ini muamalah, ya, dan diperbolehkan dan diberikan imbalan sebagian hasil pertanian tersebut. Laisa hadza minal muwalah wal mahabbah. Jadi sekali lagi, bentuk muamalah yang seperti ini bukan termasuk al muwalah, loyalitas kepada mereka, sama sekali tidak. Apalagi mahabbah, menunjukkan kecintaan kita kepada mereka, ya. Tidak demikian. Ketika kita membeli barang dari kaum kafir, misalnya orang kafir, oh berarti kita cinta kepada mereka. Lebih memilih beli ke mereka daripada beli ke kaum muslimin. Maka tidak demikian, barakallahu fikum, ya. Walaupun tentunya hendaknya kita ketika dihadapkan pada dua pilihan, ada penjual yang muslim dan ada penjual yang kafir, ya, kita tetap disarankan untuk membeli dari saudara kita yang muslim, ya. Kalau memang di sana tidak ada hal-hal lain yang menghalangi kita untuk itu. Misalnya, ia tidak menutup kemungkinan seorang muslim tapi berbuat curang di dalam muamalahnya. Bisa jadi, ya. Seorang muslim, ya, tapi berbuat tidak jujur di dalam muamalahnya. Sedangkan di sana ada penjual yang kafir tapi dia jujur dalam muamalahnya, ya. Tidak curang. Maka tentunya pembeli lebih memilih ke orang yang jujur, pedagang yang jujur. Ya, yang seperti ini, ya, dimaklumi dan diizinkan di dalam syariat. Yajibu wa innama huwa tabadul masalih. Ya, yang seperti ini, muamalah yang seperti ini tidaklah menunjukkan loyalitas ataupun kecintaan kita kepada mereka, hanya sekedar saling memberikan manfaat. Ya. Tukar menukar manfaat. Yajibu an na'rif hadhihi al-umur, wajib bagi kita untuk mengetahui perkara ini. Wa annaha la tadkhul fil muwalah wa laysa manhiyan anha. Ya. Yang seperti ini tidaklah masuk ke jenis loyalitas kepada mereka dan tidak dilarang. Ya. Demikian. Maka dari sini kita tahu, ya, kelirunya orang-orang yang gulu fi hadzal bab. Berlebihan di dalam permasalahan al-wala wal-bara. Ya. Adapun ahlu sunnah, ahlul wasat, pada pertengahan, tidak gulu dan juga tidak bermudah-mudahan. Di sana ada orang-orang yang gulu berlebih-lebihan, ya, memboikot semua produk kufar, enggak mau beli produk-produk kufar, barang-barang yang diproduksi oleh kaum kufar. Ini berlebihan. Ini termasuk sikap ghulu yang dilarang di dalam syariat. La Rasul saja alaihi salatu wasalam membeli barang dari mereka. Berjual beli dengan mereka. Ya. Barakallahu fikum. Kadzalika al-istidanah minhum. Begitu juga al-istidanah. Istidanah itu berhutang kepada mereka. Meminjam uang. Ya, atau meminjam barang. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam istadana minal yahudi ta'aman. Dahulu Rasulullah alaihi salatu wasallam ya, pernah meminjam kepada seorang Yahudi ta'am, makanan. Dalam sebuah riwayat disebutkan ya, tepung gandum, syair. Meminjam dari seorang Yahudi tepung gandum ya, atau istilahnya syair. Warahana dir'ahu indahu, dan menggadaikan baju besi beliau sebagai barang jaminan. Jadi beliau meminjam ya, sejumlah gandum, tepung gandum, kemudian sebagai barang jaminan beliau menggadaikan pakaian besinya ya, baju perangnya digadaikan. Wadir'uhu mar'unah wa mata sallallahu alaihi wasallam wadir'uhu marhunatun 'inda yahudiyyin bi ta'amin ishtarahu li ahli. Dan Rasulullah meninggal wafat alaihi salatu wasallam dalam keadaan baju besinya tergadai kepada seorang Yahudi ya, karena untuk membeli makanan untuk keluarga beliau alaihi salatu wasallam. La mani'a min hadha, maka yang seperti ini tidaklah dilarang ya, meminjam kepada mereka, tentunya jika memang sangat diperlukan. Li'anna hadha umurun dunyawiyah, karena ini termasuk perkara duniawi. La tadullu 'alal mahabbah wal mawaddah fil qulub, sama sekali tidak menunjukkan ya, adanya loyalitas dan kecintaan di dalam hati. Sama sekali tidak menunjukkan yang demikian ya. Fala budda an nufarriq baina hadha wa hadha, maka harus kita bedakan antara muamalah yang zahir yang diizinkan di dalam syariat dan antara kecintaan yang ada di dalam hati. Li'anna ba'dhan nas idza sami'a nususal adawah lil kuffar wa 'adama mahabbatihim qad yafham annahu la yata'amal ma'ahum wa la yattasil bihim nihaiyan wa an takuna muqata'atu wa an takuna muqati'atan aw muqata'atan nihaiyatan. Karena sebagian orang yang tidak memiliki ilmu ya, jika melihat nas-nas syariat yang berbicara tentang wajibnya kita memerangi kaum kuffar ya, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlud 'alaihim, misalnya wahai nabi jihadilah, perangilah orang-orang kuffar dan munafiqin, waghlud 'alaihim, dan bersikap keraslah kepada mereka ya, kalau mendengar ayat-ayat yang semisal ini mereka pahamnya ya, kita enggak boleh cinta kepada mereka ya, kita enggak boleh bermuamalah dengan mereka sama sekali, kita enggak boleh berhubungan dengan mereka sama sekali ya. Ini yang mereka pahami karena enggak punya ilmu, kurang ilmunya ya. Ini sya'nu ahlu al-ghulu, ini adalah keadaan orang-orang yang ahlul ghulu, ahlul ifrat ya, yang berlebih-lebihan di dalam agama, baik dari kalangan khawarij atau yang semisal mereka, berlebih-lebihan di dalam memahami atau mengamalkan nusus syariat, nas-nas syariat yang berbicara tentang wajibnya memerangi kaum kuffar ya. Tayyib. La ya, tidak demikian. Ini adalah pemahaman yang salah dan keliru dan berbahaya ya. Berbahaya. Hadza muhaddadun bi ahkamin wa hududin wa bi syurutin ma'rufatin 'inda ahli al-'ilm ma'khudatun min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ya. Muamalah-muamalah dengan kaum kufar diperbolehkan dengan batasan-batasan syar'i, dengan syarat-syarat yang telah dijelaskan oleh para ulama yang diambil dari Al-Quran was-Sunnah. Jadi tidak di larang secara mutlak kita untuk bermuamalah dengan kaum kufar, tapi tetap kita harus memperhatikan kaidah-kaidah syariat dan prinsip-prinsip syariat di dalam Al-Quran was Sunnah. Yang keenam, jenis yang keenam, ya, muamalah yang diperbolehkan, abahallahu atazawwaj min nisa'i ahlil kitab. Allah membolehkan, ya, mengizinkan dan membolehkan kaum muslimin untuk menikah dengan para wanita ahlul kitab, baik dari kalangan Yahudi maupun Nasara. Boleh hukumnya, ya, tentunya dengan ketentuan-ketentuan. Bisyarti, syaratnya, ayyakunna afifat. Ya, namanya awal ahlul kitab itu syirik, musyrik, ya. Namanya ahlul kitab itu musyrik, kufar, ya. Tapi kita diizinkan di dalam syariat. Tapi syaratnya adalah mereka adalah wanita-wanita yang afifat kondisinya, menjaga kehormatannya. Ini syaratnya. Fi a'radihin, menjaga kehormatan mereka. Ya. Bukan orang-orang wanita-wanita yang mutabarrijat, ya, yang bersolek, ya, yang keluar rumah dalam keadaan mutabarrijat, yang seperti ini tidak boleh, ya. Yang dibolehkan adalah kita menikah dengan mereka dengan syarat demikian. Mereka adalah wanita yang afifat, menjaga diri dan kehormatannya, dan beberapa syarat yang lainnya. Wa abahallahu lana akla dhabaihim. Dan juga Allah membolehkan kita, mengizinkan kita untuk memakan sembelihan mereka. Memakan sembelihan mereka. Boleh. Tapi ini khusus untuk ahlul kitab. Khusus untuk ahlul kitab. Yahudi maupun Nasara. Adapun kufar yang lainnya tidak boleh. Baik dari kalangan Majusi, ya, atau Buddha, Hindu, Konghucu dan semisalnya tidak boleh. Ini khusus hanya untuk ahlul kitab. Wanita-wanita mereka di kalangan ahlul kitab, ya. Dan juga sembelihan ahlul kitab. Adapun di luar ahlul kitab tidak boleh. Sabian, yang ketujuh, la ba'sa bi ijabati da'watihim. Boleh bagi kita untuk memenuhi undangan mereka. Wa akli ta'amihim al-mubah kama fa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga makan makanan mereka yang memang mubah hukumnya. Makanan yang mubah. Kalau diundang, ya, kemudian makan babi, ya, tentunya tidak boleh. Tapi ketika makanan mereka yang mubah hukumnya di dalam syariat kita, syariat Islam, maka boleh memakan makanan mereka sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dan tentunya ini juga ada ketentuan-ketentuannya. Misalnya kalau diundang menghadiri acara Natalan misalnya, ya tentunya tidak boleh. Karena di sana terdapat syiar agama mereka. Tapi kalau sekedar mengundang, ya, datang ke rumah, diajak, di rumahnya tidak ada mukhalafah syar'iyah, ya, labas. Asalkan tidak ada mukhalafah syar'iyah yang lainnya. Diundang ke rumahnya, dalam keadaan di rumahnya banyak musik-musik, ya tentunya tidak boleh juga. Al-muhim, jika di sana terdapat syiar agama mereka, terdapat syiar, ya, mereka menunjukkan agama mereka, maka yang seperti ini tidak boleh. Nah, yang dimaksudkan di sini, yang diperbolehkan adalah ketika ia sekedar mengundang, dan tidak ada mukhalafah syariah yang lainnya. Thaminan, yang kedelapan, al-ihsan ilal jiran minal kuffar li'anna lahum haqqal jiwar. Berbuat baik kepada tetangga. Kalau tadi secara umum, berbuat baik kepada kaum kuffar secara umum. Ini sekarang pembahasannya lain. Kaum kuffar yang juga dia adalah tetangga kita, maka dia memiliki hak yang lebih. Kenapa? Li'anna lahum haqqal jiwar. Karena mereka juga memiliki hak tetangga yang harus kita tunaikan. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya, walaupun dia seorang kafir. Tentunya dengan ketentuan-ketentuan syariat. Tasian yang kesembilan, la yajuzu zulmuhum, tidak boleh mendzalimi mereka. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Qala ta'ala di dalam surat Al-Maidah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa, dan janganlah kebencian kalian kepada sebuah kaum menyeret kalian untuk berbuat tidak berbuat adil, ya. Janganlah kebencian kalian kepada sebuah kaum menjadikan kalian berbuat zalim kepada mereka. Tetap tidak boleh, ya. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, berbuat adillah. Sesungguhnya yang demikian ini lebih dekat kepada ketakwaan. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wasallam, ini di antara bentuk pemahaman yang salah dari kaum Khawarij. Karena memahami nas-nas syariat yang mewajibkan kita memerangi kaum kufar, kemudian mereka seenaknya, ya, menumpahkan darah mereka, mengambil harta mereka secara zalim. Yang seperti ini dilarang di dalam syariat. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, man qatala muahadan lam yajid arfal jannah, au kama qala alaihi salatu wasallam, barang siapa yang membunuh seorang kafir yang terikat perjanjian dengan pemerintah kaum muslimin, telah dilindungi oleh pemerintah kaum muslimin, ya, maka dia tidak akan mencium bau wangi jannah. Ya, bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam, ya, menyebutkan hukuman seorang muslim yang membunuh seorang kafir yang terikat perjanjian dengan pemerintah kaum muslimin, sudah dilindungi oleh pemerintah, namun dia membunuhnya, maka hukumannya dia tidak bisa mencium bau wangi jannah, ya. Karena Islam ini adalah agama yang menjunjung tinggi al-amanah, ya, wa'adamul khiyana. Allah dan Rasulnya dan syariat Islam ini membenci yang namanya al-khiyanat wal-ghadar, pengkhianatan, ya, dan menyelisihi janji. Yang seperti ini sangat dilarang di dalam syariat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masih banyak pembahasan yang terkait dengan hal ini, ya, tapi karena waktu yang sudah habis, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang mendatang insyaallah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.